ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله. Seorang mukmin pasti meyakini bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Seorang mukmin juga meyakini bahwa perjalanan yang akan dia tempuh sangatlah panjang, karena masih ada dua jenjang kehidupan setelah kehidupan dunia ini yang harus dilalui, kehidupan di alam kubur dan yang kedua adalah kehidupan akhirat yang kekal abadi. Seorang mukmin yang membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang menerangkan gambaran kehidupan akhirat, gambaran kehidupan surga dengan beragam kenikmatannya, maka seorang mukmin pasti akan berharap untuk bisa mendapatkan kehidupan tersebut. Pasti akan berharap untuk bisa memasuki al-jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan cita-cita mulia dan akan menjadi kenyataan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala jika diiringi dengan usaha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang untuk menggapai suatu yang mulia, untuk bisa mendapatkan sesuatu yang mulia, maka dibutuhkan upaya yang maksimal, membutuhkan usaha tanpa henti untuk menempuh jalannya supaya dia mendapatkan kemuliaan tersebut. Ingin mendapatkan al-jannah, ingin mendapatkan kehidupan yang abadi, yang penuh dengan kenikmatan, maka seorang mukmin harus melakukan usaha dan upaya menjalani jalan menuju al-jannah. Bukan dengan angan-angan saja tanpa diiringi dengan usaha. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala ketika menerangkan kenikmatan yang dianugerahkan kepada penduduk al-jannah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan limithli hadza falyamalil 'amilun. Di dalam surat As-Saffat ayat ke-61 Allah Subhanahu wa taala berfirman limithli hadza, untuk kemenangan serupa ini, falyamalil 'amilun, hendaklah beramal orang-orang yang beramal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seseorang. Kemudian orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukilah aku suatu amalan yang akan aku amalkan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan surga kepadaku. Yang dengan amalan tersebut aku akan didekatkan kepada surga dan dijauhkan dari api neraka." Ini permintaan orang tersebut kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan apa saja yang ketika aku lakukan aku akan semakin dekat kepada al-jannah, dan ketika aku lakukan aku akan semakin dijauhkan dari api neraka." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan orang tersebut, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasil dza rahimik." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, "Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a." Engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun. Kemudian wa tuqimus shalah, engkau menunaikan salat, wa tu'tiz zakah, engkau menunaikan dan mengeluarkan zakat, wa tasil dza rahimik, dan engkau menyambung tali silaturahmi. Setelah memberikan jawaban ini, kemudian orang tersebut meninggalkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, jika orang itu berpegang teguh pada apa yang telah diperintahkan kepadanya, niscaya dia akan masuk ke dalam al-jannah. Dari ayat tadi dan hadis yang baru saja kita sampaikan menjelaskan kepada kita bahwa cita-cita kita untuk mendapatkan al-jannah tidak boleh hanya sebatas angan-angan saja tanpa diiringi dengan usaha dan upaya. Hanya sebatas angan-angan saja, saya ingin masuk ke dalam surga, saya ingin menjadi penduduk jannah, tapi tidak ada sedikit pun usaha yang dia lakukan untuk mendapatkan al-jannah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka pada kesempatan kali ini biidznillah azza wajal akan kita sebutkan beberapa hal yang dengannya seorang hamba bisa dimudahkan menjadi ashab al-jannah, penduduk al-jannah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara garis besar jalan yang akan mengantarkan seseorang ke dalam al-jannah, yang akan mengantarkan seorang hamba kepada al-jannah setelah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka adalah menaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Menaati Allah Subhanahu wa taala dan menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan mempercayai segala berita yang telah disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, yang telah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah-perintah yang disebutkan pada keduanya dan meninggalkan, menjauhi larangan-larangannya. Secara umum demikian. Garis besarnya ini. Jalan menuju al-jannah, menaati Allah Subhanahu wa taala, menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan mempercayai, mengimani apa yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, mengimani apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sebatas beriman saja, tetapi juga mengamalkan apa yang telah disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan mengamalkan apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. meninggalkan kewajiban-kewajiban atau menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim maupun hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'i Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha wa dhalikal fawzul 'adzim." Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa menjelaskan sebab seorang akan masuk ke dalam al-jannah, yaitu wa man yuti'i Allah wa rasulah. Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, yudkhilhu jannat, niscaya orang tersebut akan dimasukkan ke dalam jannat, ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga tersebut. Wadzalikal fawzul adzim, dan itulah kemenangan yang besar. Syaratnya taat kepada Allah, taat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semuanya, wahai kaum muslimin, kullu ummati, setiap umatku semuanya akan masuk ke dalam al-jannah, illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang enggak mau, kecuali yang tidak mau, kecuali yang enggan, dia tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya masuk ke dalam al-jannah kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa dari umatmu itu yang tidak mau masuk ke dalam al-jannah? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifatnya, dengan definisinya, yang enggak mau, yang enggan, yang enggak mau masuk ke dalam al-jannah, yang enggan masuk ke dalam al-jannah adalah man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah, memberikan sifat mereka yang mau, yang mentaati Allah, yang mentaati aku, dialah orang yang mau masuk ke dalam al-jannah, sementara yang enggan adalah orang yang tidak mau mentaati aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka secara garis besar jalan utama untuk mendapatkan al-jannah, usaha yang mesti kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan kemuliaan tersebut adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas agama ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين، جمع صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله. Jika kita sedikit merinci sebab-sebab atau amalan-amalan yang bisa mengantarkan seorang hamba ke dalam al-jannah, maka kita akan dapati begitu banyak amalan-amalan yang telah disebutkan dalam Al-Quranul Karim maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan amalan tersebut, yaitu masuk ke dalam al-jannah. Di antara amalan terbesar yang mengantarkan seseorang kepada al-jannah adalah menuntut ilmu yang bermanfaat, menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama, yaitu mempelajari Al-Quranul Karim, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta mengamalkan isi kandungannya. Bukan sebatas mempelajari saja, tapi dia juga mengamalkan, berusaha untuk mengamalkannya. Ketika dia mempelajari Al-Quranul Karim, kemudian dia mendapatkan sebuah ayat yang menjelaskan tentang larangan dari sesuatu, maka dia berusaha untuk mengamalkannya, yaitu meninggalkan larangan tersebut. Ketika dia mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mendapatkan suatu perintah dalam sebuah hadis, dia akan berusaha untuk melakukannya. Maka kita dapati orang-orang yang berilmu, alim ulama, dai, ustaz, ataupun tokoh agama, kiai, dan yang lainnya, jika mereka betul-betul jujur, mereka memiliki ilmu, mereka mempelajari ilmu agama, tentunya mereka akan berusaha untuk mengamalkan apa yang telah mereka pelajari. Sehingga mungkin kadang kita sebagai orang yang awam, orang yang minim ilmunya, mengatakan sesuatu yang kadang tidak pantas untuk dikatakan. Maka sungguhnya alim ulama, orang-orang yang berilmu tersebut, mereka mengamalkan apa yang telah mereka ketahui, apa yang telah mereka pelajari pada ayat-ayat Al-Quranul Karim ataupun hadith-hadith Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Wa man salaka tariqan, dan barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia menempuh jalan tersebut dalam rangka mencari ilmu, ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu Al-Quran, ilmu hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan kepada dia kemudahan jalan menuju al-jannah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ulama menyebutkan bahwa apabila kita mendapati dalam Al-Quranul Karim maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu agama, yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Tetapi bukan berarti ilmu-ilmu dunia tidak boleh kita pelajari, bukan berarti ilmu-ilmu dunia harus kita tinggalkan. Tidak, ilmu dunia ada manfaatnya. Bahkan terkadang dalam suatu keadaan mengharuskan sebagian kaum muslimin untuk mempelajarinya, seperti ilmu kedokteran, ilmu yang lainnya, boleh. Dan bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu, pada persen-persen tertentu, kadang menjadi wajib hukumnya. Tetapi yang kita jelaskan di sini ialah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu bisa menjadi sebab seorang dimudahkan ke dalam al-jannah. Maka ulama menyebutkan ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu yang mempelajari ayat-ayat Al-Quranul Karim, hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, dan diantara amalan yang bisa menjadi sebab seorang dimudahkan, dimasukkan ke dalam al-jannah adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia, memiliki budi pekerti yang baik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang perkara yang seringnya bisa memasukkan seorang hamba ke dalam al-jannah. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua perkara, at-taqwa wa husnul khuluq. At-taqwa, jelas ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana tingkat ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa husnul khuluq, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itulah diantara perkara yang seringkali menjadi sebab seorang bisa dimasukkan ke dalam al-jannah. Akhlak yang mulia itu bermacam-macam, seperti misalnya menyambung tali silaturahmi, menebarkan salam, dan yang lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sabda beliau, afshis salam wa at'imit ta'am wasilil arham wa qum bil laili wan nasu niyam wadkhulil jannata bisalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa contoh akhlak yang mulia, yaitu yang pertama disebutkan dalam hadis ini, afshis salam, tebarkan salam. Tebarkan salam, ucapkan salam kepada saudara kita yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Mestinya demikian seorang muslim ketika bertemu dengan saudaranya yang dikenal ataupun yang tidak dia kenali, ucapkan salam, assalamu alaikum, atau dilengkapi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan salam. Ucapkan salam. Jangan diganti dengan ucapan-ucapan lainnya. Ucapan salam terkandung di dalamnya doa. Dan ucapan salam walillahilham adalah ucapan yang mudah untuk diucapkan dengan lisan kita. Maka mestinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan tinggalkan salam ini. Jangan tinggalkan ucapan salam ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa at'im at-ta'am, dan berikanlah makanan kepada orang lain. Wasilil arham, dan sambunglah tali silaturahmi dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita. Wa qum bil laili wan nasu niyam, dan tunaikanlah salat malam di mana pada malam tersebut banyak orang-orang yang tertidur lelap. Wadkhulil jannata bisalam, niscaya kamu akan masuk ke dalam al-jannah dengan selamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini di antara bentuk akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak mulia, budi pekerti yang baik yang dengannya seorang bisa dimudahkan untuk memasuki al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ucapan salam. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum afshus salama bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian semuanya melakukannya, niscaya kalian akan saling cinta mencintai, akan saling menyayangi, tidak akan terjadi padanya pertikaian, permusuhan. Tahabbatum, kalian semuanya saling menyayangi, kalian semuanya saling mencintai. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam, ucapkanlah salam di antara kalian. Maka ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, jikalau masing-masing kita menyadari dan ingin berusaha, berupaya mengamalkan ini, fabi'idnillahi azza wa jal, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, persatuan, kedamaian itulah yang akan ada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbeda dengan harta. Berbeda dengan harta. Mungkin ketika dia diberi harta pada saat itu akan terlihat rukun, akan terlihat bersatu. Tapi ketika harta itu sudah habis, bisa jadi yang terjadi adalah pertikaian dan permusuhan. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah mudah, yaitu mengucapkan assalam, mengucapkan salam, dengannya akan terjadi dan menumbuhkan rasa saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, dan dengan sebab itu seorang hamba akan masuk ke dalam al-jannah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan masih banyak perkara-perkara yang telah disebutkan dalam Al-Quranul Karim maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan yang bisa menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam Al-Jannah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-haq, memberikan kepada kita keistiqomahan di atas agama Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita di atas agama Islam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.